الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Mei 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan alaihi rahmatullah atau hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya mana ikhwati fillahi ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada kaidah yang disebutkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah di antara sekian banyak kaidah dari kawaidi ahli sunnati wal jamaah. Kita berada pada kaidah yang ke-25 yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dzalika aw akthar." Dan di antara manusia yang paling mulia setelah mereka, yakni dari kalangan anbiya, dari kalangan para rasul, yaitu man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pula khulafa ar-rasyidin, empat sahabat terbaik yang telah dijamin secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umar wa Uthman wa Ali fil jannah. Maka setelahnya telah kita bahas yang terbaik adalah 10 orang sahabat yang juga mendapatkan bushra, kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurganya Allah azza wa jal. Demikian pula yang menyaksikan peperangan Badar yang telah kita sebutkan di kaidah-kaidah yang sebelumnya, dan yang setelah itu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu hari, walaupun hanya satu bulan, walaupun hanya satu tahun, kurang dari itu atau lebih dari itu, selama mereka beriman tatkala bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka memiliki predikat sebagai afdalun nas, manusia terbaik, yang kaidah ahli sunnati wal jamaah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, natarahhamu alaihim. Kita wajib untuk mendoakan rahmah kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, orang-orang yang telah berada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, wa nadzkuru fadlahum. Kewajiban kita pun adalah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Jadi ada beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait dengan sikap seorang sunni salafi, sikap dari kaidah ahli sunnati wal jamaah dalam menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, apakah itu khulafa ar-rasyidin yang empat ataukah yang sepuluh ataukah muhajirun ataukah ansar dan yang seterusnya. Yang pertama poinnya adalah natarahhamu alaihim, Wajib untuk kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang kedua, nadzkuru fadlahum. Wajib untuk kita menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka tanpa terkecuali sahabat secara umum. Yang ketiga, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa nakuffu an zalalihim. Kita menahan diri dari kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena seperti yang sudah kita isyaratkan, bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, yang mereka pun ternyata terjatuh pada kesalahan, mereka pun terjatuh kepada dosa. Namun keistimewaan yang ada di sisi mereka adalah kesalahan-kesalahan tersebut telah mendapatkan ampunan langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita manusia yang na'udzubillah min dzalik masih mendapatkan ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Berbeda dengan para sahabat, mereka mendapatkan keutamaan yaitu jaminan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kewajiban ahlu sunnah ketika mereka harus bersikap di hadapan para sahabat adalah wala nadzkuru ahadan minhum illa bil khair. Tidak boleh kita menyebutkan salah seorang dari mereka kecuali berkaitan dengan al khair, kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka, amalan-amalan saleh mereka. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat kewajiban tersebut semua bersumber berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila telah disebutkan di tengah-tengah kalian tentang keberadaan, keadaan para sahabat-sahabatku, "Fa amsiku," maka tahanlah diri-diri kalian. Maka dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, empat kewajiban seorang sunni salafi terkait dengan sahabat secara umum. Natarahamu alaihim, mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang pertama, nadzkuru fadlahum. Yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, amalan-amalan, sedekah-sedekah mereka dan yang lainnya. Wa nakuffu an zalalihim, menahan diri dari kekeliruan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan tidak menyebutkan yang keempat terkait dengan keadaan mereka kecuali kebaikan demi kebaikan. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa." Barang siapa yang berucap tentang satu kejelekan, hanya dia mengucapkan bahwa contoh Utsman bin Affan adalah sariq. Na'udzubillah min dzalik. Utsman bin Affan adalah seorang pencuri yang merampas harta-harta kaum muslimin pada kejadian ini dan ini. Disebutkan sejarahnya. Maka kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin," barang siapa yang mengucapkan kejelekan walaupun hanya dengan satu kalimat, hanya dengan lafaz bahwa Utsman bin Affan alaihi rahmatullah seorang sariq, seorang pencuri, fahuwa sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia pengekor hawa nafsu wal iyadhu billah. Maka matan inilah, kaedah inilah yang akan dijelaskan oleh al-imam baqiyatus salaf al-allamah asy-syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Kata beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, "Wa la tasubbu ashabi," janganlah kalian, menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kita sampai kepada hadis tersebut. Yang sebelumnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih dinukilkan oleh Al-Imam Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak, salah seorang dari kalian bersedekah walaupun sebanyak gunung Uhud, yang mana gunung Uhud tersebut isinya emas semua, satu gunung Uhud berisi emas, "ma balagha mudda ahadihim," tidak akan sampai satu mud dari mereka, "wala nasifah," tidak pula setengahnya, Jadi sama sekali seorang yang hidup di akhir zaman semacam kita ini tidak bisa menandingi keutamaan-keutamaan yang ada di tengah-tengah para sahabat. Mujarrad sekedar mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah keutamaan yang luar biasa, yang artinya Allah jalla wa ala memilih dari sekian banyak hamba-hambanya manusia-manusia terbaik, hati-hati yang bersih ketika bisa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak bisa kita sombong di hadapan para sahabat, kita orang yang kaya raya ingin menyumbangkan sekian banyak harta kita walaupun satu gunung Uhud berisi emas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu mutnya saja yang ada di sisi mereka ketika mereka bersedekah itu tidak bisa menandingi. Maka janganlah kita bertakalluf, janganlah kita terlalu percaya diri, na'udzubillah min dzalik, untuk berbicara tentang kejelekan haula'is sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Berkata al-Imam Baqiyatus Salaf al-Allamah Shalih Ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, thumma ya'ti mukhtalifu aqlin muhtazzul iman wa fihi hawan wa yatakallamu fi sahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, kemudian ada satu orang yang datang, kata beliau, seorang yang akalnya nyeleneh, seorang yang keimanannya masih bisa naik, masih bisa turun, jauh keadaannya dengan para sahabat. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah. Seharusnya orang-orang di akhir zaman seperti kita ini bisa mengetahui kadar-kadar diri kita. Bagaimana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah terjamin sebagai ahlul jannah, lantas kenapa kita berani berucap walaupun hanya satu dua statement, satu dua kesimpulan terkait dengan keadaan para sahabah yang dalam tanda kutip ada buku hitamnya? Kenapa harus dibahas? Kenapa harus disampaikan di tengah-tengah umat? Posisi keimanan kita saja, kata Imam Al-Fauzan, muhtazzul iman, masih naik, masih turun, sering bermaksiat, sering melakukan hal-hal yang berbau kemurkaan Allah wal'iyadzubillah. Wa fihi hawa, ditambah lagi, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa yatakallamu fi sahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dia berani untuk berbicara dan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza law kana minal firaqid dhallah lam nastakthir alaihi. Kata Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah, kalau seandainya yang berucap terkait dengan kejelekan para sahabah ini jelas menisbahkan dirinya, saya bahagian dari jamaatut tabligh, saya bahagian dari syiah rafidah, saya bahagian dari kaum takfiri, dan yang seterusnya, lam nastakthir alih, kita gak akan sibuk untuk membantah mereka, gak akan menghabiskan waktu untuk berbicara bahwa yang diucapkan oleh takfiri tadi, bahwa yang diucapkan oleh tablighi tadi, bahwa yang diucapkan oleh sufi tadi adalah penyimpangan, kekeliruan, dan yang seterusnya, lam nastakthir alih. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, namun yang menjadi permasalahan, kata beliau, lakinnal mushkilah, akan tetapi permasalahannya adalah annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jamaah, mereka ini menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnah, sehingga ucapan-ucapan yang berbau memojokkan, mendiskreditkan, menjatuhkan harga diri beberapa orang sahabat, apakah itu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan atau yang lainnya, serasa di tengah-tengah masyarakat awam, oh ini ucapan dari ahlu sunnah, ahlu sunnah yang menyudutkan mereka, ahlu sunnah yang memojokkan mereka, ahlu sunnah yang berusaha untuk menjatuhkan harga diri mereka, dan yang seterusnya. Akhirnya tuhmah, tuduhan dusta sampai kepada ahlu sunnah wal jamaah, da'watus salafiyah. Kalau mereka terang-terangan, kami bahagian dari syiah rafidah, kami membenci Ali bin Abi Thalib, kami membenci Aisyah, Aisyah adalah penzina, dan yang seterusnya, gak repot-repot para ulama as-salaf untuk menghabiskan waktu mereka berbicara tentang keadaan mereka ini yang sudah jelas-jelas kesesatannya. Namun permasalahannya adalah ketika mereka yang berbicara tentang kejelekan para sahabat adalah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnati wal jamaah. Wa yaqul, ditambah lagi dia mengatakan, hadza min at-tahqiq at-ta'rikhi, ini adalah bahagian dari sejarah yang harus kita ketahui. Diperindah bahasanya, ini kenyataan. Utsman bin Affan memang melakukan yang demikian-demikian. Ali bin Abi Thalib memang melakukan hal yang demikian dan demikian. Tahqiq tarikh ini harus kita lestarikan, sejarah yang memang terjadi di tengah-tengah umat, waqi' yang ada. Mereka akan membahasakan dengan fikhul waqi', kita harus memahami kenyataan-kenyataan yang telah terjadi di zaman para sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal anta mukallafun bitahqiqi tarikhi, kata beliau. Lantas apakah engkau menjadi orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melestarikan sejarah tersebut? Benar, anggaplah itu satu hal yang terkait dengan kesalahan mereka, buku hitamnya mereka, kekeliruannya mereka. Apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan sejarah-sejarah kelam yang telah terjadi di tengah-tengah para sahabat? Kita diminta untuk diam, bukan untuk dilestarikan sejarah kelam tersebut. Tadkhulu fi syai'in la tadri anhu, hakikatnya engkau masuk kepada satu pembahasan yang engkau pun tidak mengetahuinya, kata beliau. Wa yatarattabu alaihi khuturatun wa tashkikun nasi fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, apa yang disebutkan, apa yang disampaikan dalam melestarikan sejarah-sejarah kelam beberapa sahabat tersebut akan bisa mendatangkan bencana, akan bisa mendatangkan bahaya, dan na'udzubillah min dzalik, membuat tashkik, membuat ragu umat manusia akan kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi kata beliau, wa tughiru quluban nas ala sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi apa yang dilestarikan dalam tanda kutip dari sejarah-sejarah kelam tersebut bisa menyebabkan kebencian-kebencian, menimbulkan kebencian-kebencian dari masyarakat kaum muslimin. Padahal hanya satu dua kalimat, satu dua kesimpulan, satu dua kisah yang katanya mereka melestarikan kisah yang benar terjadi. Memang benar terjadi. Al-wajib apa kata beliau? Yang wajib untuk dilakukan oleh seorang ahlu sunnah. Al-imsaku amma syajara bainahum. Ahlu sunnah mengajarkan untuk kita diam, menahan diri dari apa yang telah terjadi di tengah-tengah mereka, para sahabah, dari perselisihan-perselisihan. Para sahabat manusia biasa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an adalah orang-orang yang bisa berselisih, dan kita pun mengetahui bagaimana peperangan yang terjadi antar mereka. Dua kubu semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kubu yang lainnya pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berperang, bertumpah darah muslimin, dan itu kesalahan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dengan keadaan mereka yang seperti itu telah mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pantas untuk melestarikan cerita-cerita yang semacam itu. Jangan dengan alasan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang di tengah-tengah mereka, yang terjadi di tengah-tengah mereka, lantas kita melestarikan sejarah-sejarah kelam tadi. Ini menyelisihi manhaj ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah dalam hal terkait dengan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, silakan buka Al-Quran, minta kaum muslimin mengambil ibrah dari kebengisan Fir'aun, dari kejahatan Qarun, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, dan yang lainnya. Ambil ibrah dari Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus masuk ke dalam ranah yang tidak mereka diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalamnya? Dilanjutkan ikhwati fillah yarhamakumullah oleh beliau ketika menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila disebutkan nama para sahabatku di tengah-tengah kalian, maka tahanlah diri-diri kalian. Fa'amsiku wa asrahu minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelas lagi adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kata Imam Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, hadza nahyun an sabbi ahadin minas sahabah. Di dalam hadis ini jelas terdapat larangan untuk kita mencela seorang pun, siapapun. Kita tidak boleh mencela. Kita tidak boleh mendiskreditkan, memojokkan, berbicara tentang kejelekan-kejelekan, berbicara tentang sejarah beliau Utsman bin Affan, sejarah Ali bin Abi Thalib, sejarah Al-Hasan wal Husain dan yang lainnya. Disuruh menahan diri. Jangan melestarikan sejarah-sejarah yang sifatnya demikian. Nahyun an sabbi ahadin minas sahaba, ada larangan untuk kita mencela siapapun dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Fal wajib, dan yang wajib, annana natarahamu alaihim. Yang wajib adalah untuk kita mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa annastaghfira lahum amalan biqaulihi taala, dan kita pun yang wajib dilakukan oleh seorang ahlus sunnah adalah beristighfar, memintakan ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan yang terjatuh ke dalamnya tanpa kesengajaan, berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, dalam doa-doa orang yang beriman tersebut di antaranya adalah Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ini, doa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Hasyr, terdapat pelajaran yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bagaimana adab seorang muslim tatkala dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, apa yang mereka ucapkan? Rabbana ighfir lana. Yang pertama kali adab ketika kita berdoa adalah meminta ampun atas dosa-dosa kita. Karena mayoritas doa-doa yang tidak kita lihat ijabahnya, yang mungkin masih ditahan oleh Allah dengan model ijabah-ijabah yang telah kita pelajari, mungkin nanti ditabung di akhirat sana, bisa jadi hal itu semua akibat dosa yang kita lakukan. Maka adab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita memohon ampun kepada Allah Jalla wa ala atas dosa-dosa kita. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Itu dulu, agar doanya bisa makbul, agar doanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yang kedua setelah itu adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, memberikan ampunannya untuk saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman tadi yang lebih dahulu telah berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diwajibkan oleh syariat Allah Jalla wa ala kepada kaum muslimin secara umum dan kepada ahlus sunnati wal jamaah dalam akidah-akidah mereka ketika berhadapan dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ahu, wa anna kuffa al-sinatana wa aqlamana 'anil kalami fi sahabati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun wajib untuk menahan lisan-lisan kita, pena-pena kita, maksudnya tulisan-tulisan kita, dari berbicara tentang kejelekan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Dan kewajiban kita pun annudafi'a anhum, membela harga diri mereka, membela kehormatan-kehormatan mereka. Wa narudda 'ala man yatanaqqas ahadan minas sahaba, dan kita pun harus membantah, meluruskan tuduhan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik merendahkan kehormatan para sahabat. Wa nubtilu qaulahu, dan kita katakan bahwa ucapan-ucapan mereka, kesimpulan-kesimpulan mereka, apa yang mereka sampaikan adalah kebatilan. Harus diluruskan, harus dibantah, jangan diam saja. Kalau kita diam dari orang-orang yang mencela para sahabat, kalau kita diam dari orang-orang yang mencela Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, mau dibawa ke mana agama al-Islam? Mau dibawa ke mana akidah ahli sunnah? Kalau bukan ahli sunnah yang bersuara tentang kebusukan manhaj Syiah Rafidah dalam berkeyakinan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah penzina wal iyadzu billah, siapa lagi yang akan berbicara? Maka tidak bisa diam dalam permasalahan ini. Kita harus menyampaikan akidah Syiah Rafidah, akidah yang berbahaya di tengah-tengah umat. Karena apa? Karena mereka berani untuk menjatuhkan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam celaan-celaan mereka. Jangankan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, malaikat Jibril dicela oleh kaum Syiah Rafidah. Ahlu sunnah pun harus berbicara. Bagaimana kaum takfir Al-Khawarij yang memojokkan, mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda dan meyakini na'udzubillah min dzalik bahwa beliau seorang yang murtad keluar dari Islam sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di sisi yang lain, bagaimana Uthman bin Affan dicaci maki, Abu Ubaidah bin Jarrah dicaci maki, Talha bin Ubaidillah dicaci maki, Abu Hurairah yang meriwayatkan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Maka ucapan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menjadi hasungan untuk kita. Idza sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, engkau pun diam. Kalau ahlus sunnah diam dan kelompok-kelompok yang lainnya pun diam. Toleransi, silahkan mereka mau mencela sahabat, silahkan selama yang bukan, selama yang dicela bukan Al-Quran, selama yang dicela bukan agama Islam, selama yang dicela bukan Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan mereka berjalan sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka. Oh, mohon maaf, Ahlus Sunnah tidak memiliki akidah yang demikian. Ahlus Sunnah akan bersuara, Ahlul Haq akan bersuara tentang orang-orang yang na'udzubillah min dzalik mencoba untuk mendiskreditkan para sahabat, memojokkan para sahabat, bahkan walaupun hanya sekedar kesimpulan kecil. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang keimanan mereka belum sempurna. Ternukil. Ternukil ucapan-ucapan yang semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Dari orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Bahkan disifati oleh sebagian murid-muridnya sebagai ashadus sunnah. Singanya ahlus sunnah. Dahulu bersama kita, sekarang sudah jauh menyimpang. Mengatakan bahwa imannya para sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatal anwat ya Rasulullah. Jadikan untuk kami satu pohon sebagaimana mereka pun memiliki pohon yang mereka mengambil berkah darinya. Ada senjata-senjata yang digantung, nantinya senjata itu akan dipakai untuk berjihad. Buat juga untuk kami wahai Rasulullah. Kata Asy-Syaikh hadahullah wa waffaqah bahwa para sahabah yang mengucapkan hal tersebut adalah para sahabah yang keimanan-keimanan mereka kurang dan tidak sempurna. Wal'iyadzubillah. Apakah mengandung celaan? Tipis. Syubuhat. Apa wujangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan asyubuhat? Tinggalkan. Kalau sudah kita bermain-main dengan syubuhat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fil haram man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau sudah kita bermain-main na'udzubillah min dzalik terhadap satu syubhat, kita akan terjatuh pada keharaman. Ini berlaku umum. Apakah dalam permasalahan akidah ataukah dalam permasalahan ma'isyah, kita ragu ini halal atau haram? Sudah, yakini. Tinggalkan. Jangan ambil spekulasi, jangan ambil satu dua yang na'udzubillah min dzalik nantinya akan berpengaruh pada doa-doa kita, doa anak-anak kita dan yang lainnya. Demikian pula terkait dengan akidah ahli sunnah. Kalau memang ucapan kita tadi ada unsur syubhatnya, kesalahan dan ditegur oleh para ulama, terlebih ucapan tersebut sudah ditegur oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali, sampaikan bahwa ini merupakan kesalahan, bahwa ini adalah satu hal yang tidak pantas untuk saya ucapkan dan yang seterusnya. Dan belum kita dengar sampai saat ini ada satu ucapan rujuk dari asy-syaikh yang menyatakan demikian. Maka hati-hati, jangan bermain-main ikhwati fillah yarhamakumullah. Kalau terkait dengan para sahabat, kita harus benar-benar menjaga kehormatan mereka, harga diri mereka. Paling tidaknya kalau kita tidak mengetahui keutamaan satu-satu dari mereka, individu per orang dari mereka, kita tidak tahu apa sih keutamaan para sahabat, apa sih keutamaan Abu Sa'id Al-Mu'alla, apa sih keutamaan Abu Sa'idin Al-Khudri, apa sih keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari. Yakini mereka ahlul jannah, selesai. Agar kita bisa sadar, oh ternyata kita ini jauh dibandingkan mereka. Lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebanyak apapun harta yang kita infakkan tidak bisa menandingi mereka. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kata Al-Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah, kalau ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik berbicara terkait dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, nubtilu qawlahu, wajib untuk kita sampaikan bahwa ucapan-ucapan tersebut, kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kebatilan. Li'annahu mukhalifun lil aqidatis sahihah. Karena orang-orang yang berani bersuara dan menyuarakan celaan-celaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an telah menyelisihi akidah yang benar, telah menyelisihi akidah yang sahihah, akidah ahli sunnati wal jamaah, telah menyelisihi akidah ahli sunnah yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah warah wa syekhul islami fil wasitiyah yaqul, syekhul islam di dalam aqidah al-wasitiyah mengatakan, ma nukila anhum imma annahu ghairu sahihin fahuwa minal kadhibi waddas wassahihu minhu sahibuhu mujtahidun wal mujtahidu in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid wa aidan lahum minal fadail ma yagmuru wa yughatti ma yahsulu min ba'dihim minal khata. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, ma nukila anhum, apa yang dinukilkan dari para sahabah, yang dinukilkan oleh kaum muslimin, yang dinukilkan oleh para ulama terkait dengan kabar-kabar para sahabah, apakah itu hadis mereka, tafsir-tafsir mereka terkait dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, apapun yang ternukil dari mereka, ilmu-ilmu yang mereka wariskan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini ada dua ihtimal kata Syekhul Islam, ada dua kemungkinannya. Ilmu-ilmu yang ternukil tersebut, kemungkinan yang pertama, imma annahu ghairu sahihin. Kemungkinan yang pertama adalah ilmu-ilmu yang ghairu sahih, yang tidak benar. Kesimpulan-kesimpulan yang nyeleneh. Tafsir-tafsir yang tidak sejalan dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dinisbahkan kepada para sahabat. Kata beliau, fahuwa minal kadhibi waddas. Kemungkinan yang pertama ini apabila ternukil di tengah-tengah kita, oh ternyata Abu Hurairah mengatakan pemerintah, seorang hukumah atau pihak pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang kafir. Oh, Abdullah bin Abbas mengatakan demikian terkait dengan tafsir ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Atau apapun itu, kesimpulan-kesimpulan yang dinisbahkan, disandarkan kepada para sahabat. Kemungkinan yang pertama, kalau hal ini tidak sejalan dengan manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa minal kadhib, ketahuilah bahwa itu kedustaan. Karena tidak mungkin kesimpulan dari para sahabah menyelisihi akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin. Ini kemungkinan yang pertama. Wasahihu minhu, kalau seandainya kesimpulan tersebut ternyata benar. Sahibuhu mujtahidun. Kemungkinan yang kedua, ilmu-ilmu yang disampaikan sahih. Oh iya, ternyata itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wejangan-wejangan beliau, dalam nasihat-nasihat beliau alaihi salatu wassalam. Yang perlu diketahui kata beliau, Syekhul Islam alaihi rahmatullah, sahibuhu mujtahidun. Perhatikan ucapan sahibuhu mujtahidun. Si pemilik ucapan tadi, si pemilik kesimpulan tadi, maksudnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mujtahidun, seorang yang berijtihad menyampaikan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mungkin dari para sahabat yang lainnya, kibarus sahabat, Abu Bakar, Umar dan yang seterusnya. Dan seorang mujtahid kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, in asaba falahu ajran, kalau seandainya mereka benar dalam ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a, kalau seandainya mereka keliru, para sahabat keliru, bisa. Ini Syekhul Islam mengatakan mereka akan keliru. Manusia biasa. Tapi lihat bagaimana pujian kepada para sahabat. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seandainya ijtihad para sahabat tersebut salah, maka mereka tetap mendapatkan satu pahala. Karena mereka memang ahlul ijtihad. Orang-orang yang mampu untuk berijtihad, mengambil istimbat. Oh, ini terkait dengan hukum Allah demikian dan demikian. Terkait dengan hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Mereka pasti benar. Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Ketika mereka benar mendapatkan dua pahala, ketika mereka salah tetap mendapatkan walaupun hanya satu pahala. Wa aidan, dan yang perlu diketahui kata beliau, lahum minal fadail, para sahabat tersebut walaupun salah dalam menyimpulkan, dalam menyampaikan apa yang mereka fahami, apa yang mereka nukilkan, keliru ternyata, salah dalam ijtihad-ijtihadnya, terjadi. Tapi yang harus diketahui, kata beliau, mereka memiliki berbagai macam keutamaan, ma yagmuru wa yughatti, keutamaan-keutamaan yang bisa menutupi. Ma yahsulu min ba'dihim minal khata, apa yang mereka lakukan dari kesalahan dan kekeliruan. Mereka salah, tayyib. Mereka orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Para sahabat melakukan kekeliruan, iya. Tapi yang harus diketahui, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, mereka memiliki banyak keutamaan. Berbagai keutamaan yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu bisa menutup celah kekeliruan, celah kesalahan yang pernah mereka perbuat. Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib ibn Abi Balta'ah lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah. Kita mengetahui ada seorang sahabah yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah yang dalam tanda kutip sempat membocorkan rahasia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang semodel ini sudah habis di tengah-tengah ahlul bid'ah wad dalal. Hatib ibn Abi Balta'ah, pengkhianat yang lebih parah dari itu. Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang yang murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata, ini kejadian sejarah kelam yang harus dinukilkan. Dan ya Syekh, isbir. Lihat bagaimana bimbingan para baqiyatus salaf. Lihat bagaimana bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika menghadapi kekeliruan yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Akidah ahli sunnah tidak seperti kaum sufiyah. Para habaib, para guru adalah orang-orang yang maksumun. Walaupun mereka meminum minuman keras, yang mereka minum hakikatnya adalah susu yang jernih. Na'udzubillah min dzalik, gulu. Ahlu sunnah tidak demikian. Para sahabat salah, na'am salah. Manusia biasa mereka, bajangan kan para sahabat. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ana basyarun mithlukum, firman Allah jalla wa'ala. Tidak ada sikap ghulu dalam manhaj ahli sunnah. Tidak ada sikap mengkultuskan dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah yang ada adalah at-tawqir, menghormati dengan maksimal apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maksumnya beliau dan khusus pada keadaan beliau. Ikhwati fillah yarakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadapi kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu arda. Walaupun orang-orang di sana mungkin tidak senang untuk kita yang mendoakan kebaikan untuk sosok Hatib ibn Abi Balta'ah, karena kejelekan-kejelekan-kejelekan, pengkhianatan, pembocoran rahasia dan yang seterusnya itu terus yang disuarakan oleh haula'il mubtadi'ah wal iyadhu billah. Kenapa kita dapati ulama ahli sunnah tidak terlalu banyak bicara terkait dengan bantahan kepada kelompok yang mengatakan Hatib ibn Abi Balta'ah seorang pengkhianat, murtad dan yang lainnya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Bimbingan dari Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Kalau ternyata mereka terang-terangan, oh kami dari kaum Syiah, kami dari kaum Khawarij, lam nastakthir alaih. Para ulama tidak akan sibuk dengan mereka. Tapi kalau sudah ahlus sunnah yang na'udzubillah min dzalik menyampaikan hal tersebut, ah kita harus bicara. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib ibn Abi Balta'ah lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Hatib ibn Abi Balta'ah ketika beliau berijtihad, beliau melakukan sendiri bukan bimbingan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kataba li ahli Makkah, beliau menyampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam akan menuju kota Mekah membawa pasukannya dan yang seterusnya, membocorkan apa yang menjadi rencana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, Umar bin Khattab mengatakan, da'ni, biarkan aku wahai Rasulullah, adriba unuqa hadzal munafiq, biarkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal kepala seorang munafik ini. Marahnya Umar bin Khattab, bayangkan ini rahasia yang sangat rapat, rahasia yang sangat disimpan oleh para sahabat ketika akan menyerang kota Mekah, dibocorkan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibrah, pelajaran untuk kita. Bagaimana kita menyikapi seorang sahabat yang ternyata keliru. Apakah kita mengatakan, oh iya Hatib ibn Abi Balta'ah imannya memang kurang, imannya memang tidak sempurna. Lah, jangan bermain-main dengan keimanan para sahabat. Ahlul jannah kurang keimanannya. Kalau Hatib ibn Abi Balta'ah yang dalam tanda kutip, hanya pengkhianatan dilakukan dengan kesimpulan kurang imannya, namun sebagai ahlul jannah kita apa? Kita sempurna keimanannya. Kita sudah pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Enggak ada jaminan kita akan masuk ke dalam al-jannah. Hatib bin Abi Balta'ah sudah dijamin sebagai ahlul jannah. Da'ni, biarkan aku wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab, adriba unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku untuk memenggal leher orang munafik ini. Qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada kita. La tadri ya Umar, wahai Umar, engkau tidak mengetahui, la'allallaha ittala'a ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Umar Al-Faruq yang semangatnya luar biasa dalam membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal rasa takut. Ini sosok Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Barangkali Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada seluruh ahli Badr, orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badr, Hatib ibnu Abi Balta'ah termasuk orang yang berada di pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ghazwatu Badrin. Mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh ahli Badr dan apa yang diucapkan oleh Allah Jalla wa ala, disampaikan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, i'malu ma syi'tum, wahai ahli Badr, wahai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan apa yang kalian mau, silahkan lakukan apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Seluruh ahli Badr, seluruh sahabat yang mengikuti Ghazwatu Badr bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana hadza sahabi mimman syahida Badra, dan Hatib ibnu Abi Balta'ah, kata Imam Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, adalah seorang sahabat yang ikut dalam pasukan Al-Badr di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjihad di peperangan tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam bisa memaafkan kesalahan Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu arda? Karena Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar telah menjadikan Hatib ibnu Abi Balta'ah sebagai seorang ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan satu, tapi lihat keutamaan yang banyak, pengorbanan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Akan muncul syubhat dari haula'il mubtadi'ah, haula'il ahlil ahwa. Kalau begitu, sikap al-muwazanah, manhaj al-muwazanah yang disuarakan oleh sebahagian masyayikh, boleh. Kita jangan melihat kepada keburukan ahlul bid'ah. Jangan hanya melihat kepada keburukan jemaah tabligh. Lihatlah kebaikan-kebaikan mereka. Bagaimana kita meluruskan syubhat ini? Syubhat ini telah dijawab oleh para ulama as-salaf dengan berbagai macam jawaban. Kesimpulannya dua hal. Yang pertama, siapa mereka dan siapa sahabah? Enggak bisa dibandingkan. Yang kedua, kalau memang mau jujur, silahkan dilihat kebaikan dan keburukan mereka. Ternyata setelah dikupas, keburukannya haula at-tabligh, haula al-mubtadi'ah, lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikannya terhadap Islam dan muslimin. Cukup. Silahkan dibuka. Fadailul amal isinya apa? Ahadith da'ifah, bahkan maudhu'ah. Itu keburukan, kedustaan terhadap Islam. Mana kebaikan yang lebih banyak? Kaum sufiyah, tawaf di alam kubur atau tawaf di kuburan-kuburan para wali dan yang seterusnya, kebaikan itu. Kalau mau jujur silahkan. Taib mereka ya sebandinglah kurang lebih dengan para sahabah, imannya mereka bisa sejalan. Taib silahkan. Buka. Kebaikan-kebaikan mereka hitung, keburukan-keburukan mereka hitung. Niscaya yang akan didapatkan adalah na'udzubillah min dzalik, pengkhianatan mereka terhadap Islam jauh lebih besar dibandingkan kebaikan-kebaikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah menjadi pembelajaran untuk kita bahwa Hatib ibnu Abi Balta'ah yang seorang sahabat melakukan satu kesalahan, karena ijtihadnya beliau, tidak bisa dengan itu lantas kita mewarisi kebencian kepada sosok Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ini satu contoh dan banyak contoh-contoh yang lain dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya seperti apa yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bahwa ahlus sunnah memiliki kaidah untuk benar-benar diam dari kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kita memiliki empat kewajiban paling tidaknya setelah kita yang telah kita bahas di awal, majelis tadi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Biiznillahi ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddaru ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.